ini teman-teman saya orang-orang hebat, datang sombong angkuh. Doa. Senantiasa Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim an, supaya mati husnul khatimah. Jangan sekarang kita khatamkan buku ini dulu. Wallahu a'lam. Baik. Pertanyaan kedua Ustaz ini mengenai kaum milenial nih. Ada bertanya seberapa urgen buku ini untuk dibaca oleh kaum milenial. Mengingat masih banyak kaum milenial yang abai tentang kematian. Justru buku ini ditulis untuk kaum milenial. Buku ini ditulis untuk kaum milenial. Karena orang tua tidak perlu diingatkan tentang mati. Orang tua tak ingin. Karena memang sudah saatnya. Adapun anak muda yang lalai, yang lupa, yang anggap nanti mati masih lama. Pagi tadi saya takziah. Tadi pagi, habis sholat subuh, saya takziah di depan rumah sahabat saya, sahabat Uwas. Saya tanya, Pak, anaknya umur berapa? 7 bulan. Anak umur 7 bulan meninggal. Ini malaikat maut tidak melihat akte kelahiran. Oleh sebab itu yang sehat jangan bangga, yang sombong, yang sakit jangan putus asa. Pasien jangan putus asa, dokter jangan sombong. Berapa banyak pasien yang diponis mati sama dokter? Enggak mati-mati. Malah dokternya mati duluan. Oleh sebab itu maka mati ini adalah kalau perlu pagi ingat mati, siang ingat mati, sore ingat mati, mau tidur ingat mati. Makanya kata Nabi, "Shallu salatal muwaddi'." Salatlah engkau seakan-akan itu salat terakhirmu. Salat zuhur tadi, itulah salat terakhir saya dan setelah zuhur saya akan mati, maka salat kita akan khusyuk sekali. Salat asar nanti, ini salat terakhir saya, setelah asar ini saya akan mati. Dengan mengingat mati, kita semakin semangat. Entrepreneur, setelah ingat mati, makin semangat buka usaha baru. Karena masa tidak panjang, terus bisnis. Tujuannya untuk apa? Bangun masjid, bantu wakaf Salman, untuk membuat rumah sakit, untuk macam-macam. Bayangkan, kamu sanggup beli apa? Itu satu kamar rumah sakit dari saya. Bagus sekali. Kamu, saya jarum suntiknya aja Pak Ustaz. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani beban lebih dari kemampuan. Oleh sebab itu maka buku ini didedikasikan untuk siapapun yang tidak ingat mati. Supaya dia ingat mati. Termasuk kalangan milenial. Wallahu a'lam. Baik, terjawab itu ya. Pertanyaan ketiga Ustaz. Apa yang menyebabkan ada beberapa jasad orang meninggal masih utuh walau sudah lama meninggal, dan ada juga yang sudah sangat rusak walau baru beberapa jam dikuburkan? Kata sebagian pakar bumi dan kata dokter, pada beberapa jenazah yang ditemukan utuh katanya terjadi pengapuran, berubah kulit itu, daging itu menjadi kapur. Cacing tidak mau makan kapur. Yang mau makan kapur itu Dinas Pendidikan Nasional. Cacing tak mau makan kapur. Karena itu bukan makanan dia. Itu alasan logisnya dari beberapa dokter yang baca, ditemukan beberapa jenazah yang tidak hancur dimakan cacing tanah. Tapi dalam hadis Nabi, "Inna salatakum ma'rudatun 'alayya." Salawat kalian akan dibawa ke makamku. Hadis sahih. Salawat kita dari Masjid Salman itu dibawa ke makam Nabi di Madinah. Lalu sahabat, jangan sangka sahabat itu kalau dengar pengajian dia pasif. Enggak, sahabat itu ada tanyanya, ada nanya. Lalu sahabat nanya, "Kaifa salatuna ma'rudatun 'alaika wa qad arimta?" Bagaimana mungkin salawat kami dibawa ke makammu? Kamu kan sudah mati dimakan cacing tanah. Dijawab Nabi, "Inna Allaha harramal arda ajsadal anbiya." Allah mengharamkan tanah maka jasad para nabi. Jadi dua-dua ada dalilnya, baik secara hadis Nabi maupun logika akal. "Inna Allaha harramal arda," Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Di kampung saya kiai Pak Ustaz, dia bukan nabi. Kenapa waktu terjadi pemindahan makam? Ini ada kampung mau dijadikan sebagai PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Beberapa kampung, kecamatan jadi danau. Lalu kemudian kades pengumuman, makam kakeknya, mbahnya supaya dipindahkan. Supaya jangan sampai nanti mau Ramadan ziarahnya ke danau. pindahkan. Hanya ketika digali ternyata makam tidak hancur. Tadi dalam hadis itu kan Nabi ini al ulama warasatul, ya, ulama pewaris para Nabi. Dia tidak CMA, dia tidak doktor, dia tidak ustaz terkenal. Dia hanya ustaz kampung yang mengajar, tapi perbuatan dia perbuatan Nabi. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Adakah perbuatan yang lebih baik daripada mengajak orang jalan Allah? Tugas Nabi dilanjutkan oleh al-ulama. Itulah mengapa beberapa jasad para orang-orang soleh tidak dimakan cacing tanah. Tapi ada juga dukun santet yang jasadnya utuh. Gimana cara membedakan bahwa ini diridhai Allah, ini tidak? Bedanya orang yang sesat, penyembah setan, dukun yang mati jasadnya utuh, itu biasanya bertambah. Kukunya bertambah, rambutnya bertambah. Maka ketika digali, badannya mengecil, bertambahlah. Satu indikasi. Adapun beberapa makam orang-orang soleh, utuh. Bahkan ketika pada masa Umar Ibn Khattab, itu terjadi hujan lebat sehingga air mengalir di pemakaman Uhud. Air mengalir di pemakaman Uhud, kita tahu bahwa tanah Uhud itu pasir. Lalu kemudian karena air mengalir deras, keluar kaki Hamzah bin Abdul Muttalib dalam keadaan masih meneteskan darah basah. Lalu kemudian Umar bin Khattab merintahkan sahabat supaya menimbun lagi kembali, dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Sebenarnya itu skenario Allah mau menunjukkan ayat wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati, dua, bal ahya, mereka hidup, walakin la tash'urun, kamu tak dapat merasakan kehidupan mereka. Ayat yang kedua, bal ahya, mereka hidup, inda rabbihim yurzaqun, mereka mendapatkan rezeki yang tak putus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan berikutnya, ada yang ingin bertanya tentang kisah yang paling mengerikan saat maut menjemput Ustaz. Dia nyari yang paling ngeri. Mati paling mengerikan dalam buku ini kisah 35. Itu adalah Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi. Hobinya paling nikmat dalam hidup dia membunuh. Sampai saat akhir hayatnya dia kena penyakit. Maaf. Diikat itu daging dengan benang. Diikat daging dengan benang, dimasukkan ke dalam lambung. Habis itu tarik lagi. Daging itu dipenuhi ulat. Jadi lambungnya ini dimakan ulat ganas. Dia hidup sezaman dengan tabi'in Al-Hasan Al-Basri. Kata dia kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, wahai Imam Al-Hasan Al-Basri, jangan doakan supaya aku sembuh. Doakan aja supaya aku cepat mati. Sudah tak tahan lagi. Azab apa yang paling mengerikan? Kalau ada orang tabrakan, jatuh, patah, mati. Mengerikan. Tapi orangnya sudah meninggal. Ini badan hidup, tapi ulat cacing di dalam menggerogoti. Sampai daging yang ada pun bisa terikut. Habis daging itu dimakan dalam. Perlahan lamakan oleh cacing-cacing ganas yang luar biasa. Sampai akhirnya dia berdoa. Apakah doa dia? Tulis di ujung. Ya Allah, ampunkan dosaku. Walaupun orang kata kau tak mungkin melakukan itu. Halaman 134. Allahumma gfirli, ya Allah ampunkan aku. Fa innan nasa yaz'umuna annaka la taf'al. Ya Allah ampunkan aku. Meskipun semua orang berkata bahwa kau tak mungkin melakukan itu. Saking banyak dosanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kematian-pengatian orang-orang yang sombong-sombong luar biasa itu Fir'aun. Yang menyelamatkan Isa saat dihanyutkan oleh ibunya atas izin Allah, air. Tapi yang menenggelamkan Fir'aun juga air. Makhluk yang sama diciptakan Allah menyelamatkan bayi yang tak berdaya. Tapi makhluk yang sama diciptakan Allah membunuh makhluk yang paling berkuasa. Bayi yang tak bisa bergerak dimasukkan ke air, selamat. Orang paling berkuasa masuk ke air, mati. Mati yang paling tidak keren. Mati. Janu kemarin matinya gimana? Sakau. Keren kan? Mati sakau itu mati yang paling mahal. Berapa 1 gram sabu-sabu sekarang? Keren. Cianu mati kenapa? Ngebut. Yang listrik rata dengan tanah. Fir'aun matinya. Falamma adrakahul gharaqu. Ketika air laut itu masuk ke dalam tenggorokannya, mati. La haula wala quwata illa billah. Ternyata orang yang sombong, perkasa, hebat membangun piramid, keajaiban dunia, matinya cuma keselak. Mati. Jelek sekali matimu Fir'aun. Nanti di akhirat, siapa yang ketemu dengan Fir'aun, mana tahu ada yang transit ke sana. Na'udzubillah, na'udzubillah. Allahumma ajirna minan-nar, Allahumma ajirna minan-nar, Allahumma ajirna minan-nar, Allahumma ajirna minan-nar, Allahumma ajirna minan-nar, Allahumma ajirna minan-nar, Allahumma ajirna minan-nar. Allahumma ajirna minan-nar artinya jangan sampai kami transit. Apalagi transitnya delay. Kumpulkan kayu, harriquhu, bakar Ibrahim. Namrus, saking angkuh dan sombongnya. Diajak berdebat, kalah pakai otak, lalu main otot. Orang kalau kalah pakai otak memang main otot. Kalah otak, akhirnya bakar. Tapi apa kata Allah? Ya narukuni, wahai api, bardau wasalaman, sejuklah engkau. Wasalaman dan selamat ala Ibrahim. Keluar dari api kedinginan. Ini yang banyak dibaca oleh jamaah haji dan umrah ketika di Makkah. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya narukuni. Alhamdulillah Ustaz, berkat doa yang Ustaz ajarkan kemarin ketika bedah buku, selama haji umrah enggak terasa tuh panas. Hajinya, umrahnya bulan berapa? Bulan Januari. Ya musim dingin. Ternyata orang yang membakar Nabi Ibrahim itu matinya hanya nyamuk. Datang nyamuk. Masuk ke telinga, mati. Jelek sekali. Tak ada yang keren, orang-orang hebat itu matinya. Ada yang mati kena air, ada yang mati kena nyamuk. Inna allaha la yasyi an yadriba mathalam ma ba'udatan fama fauqaha. Allah tidak malu menciptakan perumpamaan nyamuk ataupun yang lebih kecil daripada nyamuk. Fama alladhina kafaru fayaquluna madha aradallahu bihadha mathala. Orang kafir itu bertanya, untuk apa Allah buat nyamuk ini? Ya Allah mau menunjukkan nyamuk adalah salah satu dari tentara-tentara Allah yang akan mematikan musuh-musuh Allah. Subhanallah, sebelum tidur, hidupkanlah obat nyamuk. Mendekatkan diri kepada Allah. Wallahu'alam. Terima kasih Ustaz. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan, cuman mohon maaf nih kepada penanya, karena waktu sangat sempit, jadi kita rangkum saja. Bagaimana pandangan Ustaz tentang mati husnul khotimah dan su'ul khotimah? Cerita tentang su'ul khotimah hanya mengingatkan orang yang banyak dosa jangan putus asa karena perjalanan belum berakhir, garis finish belum sampai. Hai para pelaku dosa, berzina, perampok, koruptor, makan haram. Jangan bunuh diri karena ampunan Allah masih terbuka. Finish belum sampai, boleh jadi di ujung-ujungnya kamu dapat husnul khatimah. Cerita husnul khatimah, su'ul khatimah juga mengingatkan orang-orang yang selama ini sholatnya rajin, puasanya banyak, ke Makkah haji dan umrah, membantu anak yatim, jangan angkuh, jangan sombong, karena perjalanan juga belum berakhir. Na'uzubillah, karena angkuh, sombong, lupa, lalai, dan mati su'ul khatimah. Cerita tentang su'ul dan husnul khatimah juga mengingatkan kita bagaimana supaya kita saling mendoakan saudara kita. Karena orang beriman tidak egois. Orang beriman itu ngajak-ngajak. Orang masuk neraka aja ngajak. Masa kita mau masuk surga sendirian? Bro, ayo kita ngaji. Ngapain nanti ngajak-ngajak? Surga sepi tanpamu, brother. Oleh sebab itu maka kita ini diceritakan bagaimana orang mati sampai sakaratul mautnya, atap di rumahnya dibuka, bagaimana dipukul pakai daun kelor enggak mati-mati, akhirnya pakai batang kelor baru mati. Itu semua kan menunjukkan betapa mati itu pun rupanya bukan kuasa kita, tapi kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saatnya meregang nyawa. Kemarin kita semua kan disuruh menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Menyaksikan hewan kurban itu hukumnya sunnah. Untuk apa? Kalau kambing itu mati, itulah sakit yang terakhir. dipotong kambing. Habis kita belum tentu itu sakit yang terakhir. Marilah kita antar jenazah ini ke tempat peristirahatnya yang terakhir. Istirahat. Emang upacara. Oleh sebab itu maka melihat kematian binatang ditabrak mobil, melihat orang sakaratul maut, wakafa bil mauti wa inza. Kita selalu khawatir, selalu cemas, selalu takut. Ketakutan, kecemasan kita itu pada tempatnya. Orang banyak cemas tidak pada tempatnya. Saya terlampau cemas nih Pak Ustaz. Takut ini Pak Ustaz. Takut apa? Nanti pensiun makan apa? Orang korupsi karena takut tidak makan. Orang korupsi karena takut anaknya punya rumah karena tidak. Akhirnya hantam, kromo, haram-haram. Yang perlu kita khawatirkan, selamatkah aku dari azab kubur? Selamatkah aku dari pertanyaan mungkar nakir? Selamatkah saya dari su'ul khatimah? Selamatkah? Buatlah ketakutan, kecemasan-kecemasan yang meningkatkan ibadah, mendekatkan diri pada Allah. Hadirilah taklim, pengajian, bedah buku, lokakarya, seminar. Kira setelah itu kita mentakut dan mendekatkan diri kepada Allah. Anda pun hanya heboh dengan sesuatu yang melalaikan, hanya akan membuat kita semakin jauh. Dan pada akhirnya, orang yang percaya atau tidak percaya, tetap juga suka atau tidak suka, tetap juga akan berakhir mati. Siap atau tidak siap, berakhir mati. Tidak bisa orang mengatakan, saya belum siap ini. Malaikat enggak nunggu kita. Emang malaikat nanya, sudah siap belum? Wallahualam. Terima kasih Ustaz Abdul Somad yang kami hormati. Bapak Ibu hadirin sekalian, inilah sesi akhir dari pemapar bedah hukum dan juga dengan tanya jawab. Itu saja, tidak semua pertanyaan atau dari hadirin sekalian bisa tertampung semuanya, tapi mudah-mudahan memberikan edukasi kepada kita bahwa buku ini punya urgensi bagi kita adalah bagaimana cara kita mempersiapkan untuk mati, karena kita semua adalah makhluk-makhluk yang akan berakhir kehidupan ini dengan kematian. Bawalah kehidupan ini dengan sebaik-baik amal sehingga ketika mati kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian selanjutnya saya kembalikan kepada MC Kang Kido ya. Dari saya mohon maaf bila ada kesalahan baik tutur kata dan yang lain-lainnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Dr. Yedi Purwanto yang telah memandu jalannya bedah buku bersama Ustadz Abdul Somad LCMA. Selanjutnya kami mohon kepada Ustadz Abdul Somad LCMA untuk tidak meninggalkan dulu panggung dan juga Ustadz Yedi Purwanto karena akan ada penyerahan souvenir sebagai kenangan dari Masjid Salman itu berupa buku. Yang pertama adalah buku dari Salman ITB, diserahkan langsung oleh Ketua YPM Salman ITB, Profesor Suwarno. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang selanjutnya adalah titipan buku kenang-kenangan untuk UAS dari Profesor Ahmad Mansur Surya Negara, 2 jilid buku api sejarah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Dr. Yedi Purwanto yang telah memandu jalannya bedah buku pada sore hari ini dan juga tentunya kepada gurunda kita Ustadz Abdul Somad LCMA yang pada hari ini tentunya telah hadir